Silakan naik. Silakan Akang, mangga. Aduh, Kang kumaha damang? Alhamdulillah sararehan tuh pasti cepuk semua. Cicepuk. Cicepuk PAS Dapon Community. Luar biasa. Devisi anak Dapon. Punya otak normal. Devisi anak punya otak normal. Kang, sok mangga calik. Neng Lesti tuh emang suka itu, suka nyinden juga gitu ya. Gitu. Neng Lesti sini deh, kita nyinden sini. Iya. Suaranya. Aduh. Feedback. Coba kita ke sini. Iya. Mati. Oke. Mati. Enggak. Iya. Maaf. Ed. Tumpang. Maaf, mau syuting, tolong jangan ganggu. Jangan ganggu, tolong. Ini mic. Cek. Maaf, cek. Cek. Oke, lanjut. Iya. Cek. Ya. Maaf, numpang. Oke. Lesti, kamu bisa agak geser ke sini, coba deh. Oke. Ya Bapak ini kan suasananya mau nyinden kayak di undangan-undangan gitu. Ikut aja di undangan pernah dicabut mikrofonnya enggak bunyi. Di mana? Di Papua. Ya. Kita mau syuting jangan ganggu ya. Maaf. Apa sih Rina? Assalamualaikum. Rina, takut. Enggak kan kita memang mesti doa numpang-numpang. Oh, iya. Udah kan tadi ini okay. Teknis doang. Akang, suka tuh enggak ada berani ke sana? Enggak. Ayo Lesti, silakan. Dari tadi goyang terus di atas. Oke. Okay. Aduh takut. Bunyi lagi. Bunyi suara udah, itu kesini aja, udah kesini. Enggak bunyi. Oke, silakan Lesti. Sok Akang numpang. Darong ahli kacapi suling darong ahli grepi bismillah gitu si enak naon. Nah Rina, lu tahu nggak lagu yang judulnya Aing Mah Teu Nyaho? Aing Mah Teu Nyaho itu gimana sih lagunya? Aing Mah Teu Nyaho. Nah cuman kata aing itu di Sunda itu kasar banget. Jadi yeah. Kalau buat anak-anak, cuman itu dinyanyiin sama anak kecil. Cleopatra Sunda. Tapi sampai sekarang saya belum tahu itu siapa yang menyanyikan. Namanya itu Cleopatra Sunda aja gitu. Rina pernah nyanyiin, ntar kapan-kapan nyanyiin lagi ya. Berarti aingnya itu diganti sama apa? Uing. Saya Abdi, Tim Kuring. Lebih halus ya. Yeah. Kalau aing itu kan gue. Nah, sebenarnya gue itu juga bukan kasar, tapi gue itu memang bahasa Betawi. Iya gitu. Benar. Yaudah kalau gitu, Lesti coba. Kepada undangan dipersilakan untuk masuk, terutama untuk Pak Tatang. Thank you. Bapak Bupati Wawai. Ayo, mensetnya datang. Silakan. Saya pun